عمر التري منكم وأخواتي وإخواني وأزواجي ومن تعلق به وأولاده عن حبيب عبد الله لحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي بن خديجة وأصولهم وفرهم ثم إلى رسيد والشيخ وقرة الله بن محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالده وزوجته وشفاء لطه بن أبي أسكاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي أزن إرفان ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن جدي عبد الرحمن بن سند جدي علي بن حبشي وجميع أزواجهم ثم إلى روح خليل سرخان المعز المعجز ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن أسقاف الحبيب علي بكر سقاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن أحمد سقاف والحبيب عبد الله بن سقاف ثم إلى روح الحبيب الشيخ بكر سقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الله سقاف والحبيب أبو بكر بن سقاف والحبيب محمد بن إدريس الحبسي والحبيب محمد بن إدريس والحبيب محمد طاهر بعبود الحبيب محمد بن الحجاج ثم إلى روح الحبيب حسين بن الحجاج والحبيب علي بن الحجاج ثم إلى روح الحبيب حسن بن حسين الحجاج ثم إلى أرواح جميع من دفن في تربة الفاس من أمة المسلمين وتربة المبيت بكونام وتربة المعلى والبقيء والزبل والفرد والأقدر وجميع تراب البشر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأهلكم ومن كان حاضرا معنا في هذا المجلس في مثل المجلس سابقا حاضر معنا أن الله يغفر له مرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتأمن من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويرزقنا جميعا علوما نافعة وأعمالا المتقبلة وأن الله يرزقنا العافية ودام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا جميعا الجنة ونعيمها ونظر إلى وجه الكريم وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين في هذا الكريم وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وذريتنا وإخواتنا وأحبابنا ومن أوصانا بدعاء من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة الكثيرة طيبة حسية والمعنوية بدون تعب المشقة مع لطف العافية والسلام الطافق الهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وأن الله يحفظ إخواننا وأن الله يحفظ الحجة والمسافرين والغزاة والمجاهدين خصوصا أخينا هيروس بكتي وأخينا ويوحنغن وأخينا سوريا ومن أوصانا بدعاء في سفر حج أن الله يردهم أن الله يردهم إلى وطنهم سالم غانم مجمل بخارب يدين ويرزق وجع الحج حجا مبرورا وتجارة تبورا ويرزقنا يكم جميعا حج بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب ما سهل والجمال ولطف العافية وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعتهم ولطف العافية والسلامة الطافق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وأن الله يجعل هذا البيت معمر بالخيرات والنفحات وأسر البركات وأدى الساكن ومن دخل فيه من خير العباد وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه وعلى كنية صالحة جامعة نافعة وعلى منوى سيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي بمثل دعوات المناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiat. Dan alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih luas. InsyaAllah tempat ini lebih barokah dan yang datang juga mendapatkan keberkahan. Langsung ngaji saja ya. Sudah lama kita tidak mengkaji Arba'in An-Nawawiyah. Malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-8, Al-Hadithus Tsamin. Hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang merupakan putra dari Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Tentang riwayat hidup Sayyidina Abdullah bin Umar, dulu kan sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahasnya sedikit saja. Sebaik-baik nama adalah Abdullah. Jadi kalau kita punya anak, ya punya anak, pengen ngasih nama yang terbaik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah, ma'ubid wa ma'humid. Nama yang terbaik itu adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semisal Abdullah, Abdul Wahid, Abdul Rahman, ya, Abdul Munaim, yang dinisbatkan kepada Allah. Kemudian Ahmad, Muhammad, ya, yang seperti itu adalah nama yang terbaik. Jadi kalau panjenengan sedoyo pengen ngasih nama anaknya atau cucunya, tidak usah bingung cari nama. Kadang bingung cari nama, akhirnya dapat nama yang nyeleneh. Tahu nama yang nyeleneh? Seperti yang kemarin dulu saya sampaikan ya. Namanya siapa? Premanius. Anak bapak nama siapa? Premanius. Kenapa? Kalau saya kasih nama baik-baik jadinya buruk, saya kasih nama preman saja biar jadi baik. Nah, ini repot. Ini repot. Jadi nama yang terbaik adalah nama Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Umar punya banyak keistimewaan seperti yang sudah kita sebutkan. Sedikit kita mengulang, beliau ini adalah salah satu sahabat yang sering sholat malam. Dalam satu malam itu sholat malamnya bisa sampai 5 kali. Ya bisa sampai 5 kali. Sholat, capek, tidur. Bangun, sholat lagi, capek, tidur. Bangun, sholat lagi, capek, tidur. Dan sistem beliau sholat malam ini adalah dengan berbagi tugas dengan istri dan pembantunya. Jadi kalau beliau sholat, istrinya tidur. Beliau tidur, istrinya sholat. Membangunkan istrinya untuk sholat. Istrinya tidur, membangunkan pembantunya untuk sholat. Terus bergilir seperti itu. Kalau kita kira-kira bagaimana? Capek tidur, subuh hilang. Akan capek tidur, subuhnya hilang. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Banyak riwayat tentang beliau sudah kita bahas. Kita lanjutkan kepada isi hadisnya. Beliau menyatakan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Ini yang pertama. Awalnya Rasulullah itu diganggu diam, diganggu di diam. Kemudian diganggu, Pak Heru, mohon maaf, silahkan pengajian. Silahkan maju ke depan. Masih ada tempat di depan. Monggo. Ada orang ganteng ini. Ya, jadi. Pertama kali Rasul diganggu tapi diam. Kemudian yang kedua, beliau diganggu tapi kemudian beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membela diri. Kemudian yang ketiga, beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjuang menghapuskan segala bentuk kekufuran. Menghapuskan segala bentuk kekufuran. Jadi asalnya itu karena diganggu dulu. Ya, bukan serta merta. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini yang pertama kali menyebabkan seseorang tidak diperangi adalah kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Sehingga kalau ada orang misalnya perang, ini indahnya Islam ya, perang, duel. Dulu kan pakai pedang ya, sekarang repot, der selesai. Ya. Atau misalnya sekarang udah ditodong, ini kejar-kejaran antara muslim dan kafir dalam peperangan. Ketika ditodong di kepala, si kafir kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai, dia muslim. Tidak boleh yang pegang senjata mengatakan ah kamu cuma pura-pura kepepet duar. Itu gak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Jadi cuma dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat itu jiwanya, selamat itu hartanya. Tidak boleh diganggu. Seseorang yang mengganggu seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, maka dia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika seorang itu mengucapkan kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, saat itu dia dijamin oleh Allah, kamu dalam jaminan saya. Yang mengganggu engkau berarti mengganggu saya, menyakiti engkau berarti menyakiti saya. Makanya tidak ada dosa yang lebih besar dari dosanya seorang yang mengganggu seorang mukmin. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosanya seorang yang menyakiti seorang mukmin. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosanya seseorang yang menganiaya seorang muslim. Karena itulah kalau kita lihat segala dosa yang berhubungan dengan muslim, kehormatannya, dosa itu selalu akibatnya berat. Contoh yang sederhana. Ya, contoh yang sederhana. Tahu ngerasani enggak? Ibu-ibu ngertos ngerasani, Bu. Alhamdulillah. Ngertos, Bu Ji? Nate ngerasani? Dereng. Dereng nate mboten. Ngerasani atau dalam bahasa Indonesia menggunjing. Ya, menggunjing. Itu kalau diterjemahkan apa? Memperbincangkan keburukan seorang muslim atau muslimah. Memperbincangkan keburukan itu namanya ngerasani. Ada orang ngomong, "Oh, nyatanya benar dia seperti itu kok. Memang dia seperti itu." Kalau benar namanya ngerasani, kalau enggak benar namanya fitnah. Dan fitnah dikatakan wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Jadi ya enaknya enggak ngerasani atau fitnah? Enggak enak. Ngerasani salah, fitnah salah. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat ini ngerasani atau fitnah? Karena kebenarannya itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar, kemudian diperbincangkan ini namanya fitnah atau ngerasani? Namanya fitnah. Nah, memfitnah seorang muslim, ya, memfitnah seorang muslim atau muslimah itu dosanya lebih berat daripada sebuah pembunuhan. Kalau menggunjing dosanya lebih berat daripada zina. Kenapa kok berat? Urusannya menodai kehormatan seseorang yang sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Menodai kehormatan seseorang yang sudah berbentengkan dengan la ilaha illallah. Karena itu jangan main-main dengan orang yang udah punya la ilaha illallah. Nah, lucunya terkadang ada orang yang tadinya muslim kemudian tadinya kafir, perang dua-duanya masuk surga. Oh, aneh. Muslim sama kafir duel. Bunuh-bunuhan. Yang muslim masuk surga, yang kafir juga masuk surga. Kok bisa? Pertama kali si muslim duel dengan si kafir, yang muslim tertusuk meninggal dunia, gugur sebagai syuhada. Setelah membunuh yang muslim, mendapatkan hidayah, yang kafir tadi masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Ternyata dia perang lagi, dia terbunuh sebagai syuhada. Sehingga yang membunuh yang dan yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Artinya kita harus selalu berprasangka baik dengan orang lain, apalagi dengan orang yang sudah punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Pernah seorang sahabat melakukan sebuah ijtihad, perang dengan orang kafir, kemudian si kafir waktu mau dipenggal lehernya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka langsung dia lanjutkan tetap dipenggal. Rasulullah SAW mendengar berita ini, beliau mengatakan, apakah engkau sudah membelah dadanya? Kok engkau bisa tahu bahwasanya ia itu cuman pura-pura? Apakah engkau sudah membelah dadanya? Apakah sudah belah dadanya? Tahu kalau di situ tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku berlepas diri dari apa yang engkau lakukan. Aku berlepas diri dari apa yang engkau lakukan. Saya tidak ikut tanggung jawab terhadap perbuatanmu itu tersebut. Ya, sahabat kemudian mengatakan, rasanya saya lebih baik sekarang jadi orang kafir terus masuk Islam. Jadi orang kafir terus masuk Islam sehingga dosa saya itu tadi hilang. Tapi karena udah muslim ya enggak mungkin murtad. Kalau murtad dosanya sangat sangat besar. Nah, ini kehormatan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dikatakan menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali. Menghancurkan Ka'bah, siapa yang mau coba-coba? Coba kalau menghancurkan Ka'bah itu kira-kira dosa gak? Ngobong Ka'bah dosa gak? Hah? Merobohkan Ka'bah dosa gak? Berani? Gak berani kan? Betul gak berani kan? Katanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali itu lebih berat, menyakiti seorang mukmin satu kali itu lebih berat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali. Kalau tidak salah, sab'in marrah. 70 kali merobohkan Ka'bah itu masih ringan dibandingkan sekali menyakiti seorang mukmin. Nah, kita kira-kira nyakiti mukmin berani enggak? Nyatanya berani ngerasani fitnah. Ya kan? Apalagi mencaci, memaki. Tapi kalau merobohkan Ka'bah enggak berani, takut kualat. Nyakiti muslim enggak takut kualat. Kenapa? Karena kita belum mengerti hakikat daripada nilai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang sudah punya kalimat tauhid ini, la ilaha illallah di dadanya, dijamin masuk surga. Ustaz, cuman KTP-nya yang Islam, orangnya tiap hari mabuk. Ustaz, cuman KTP-nya yang Islam, orangnya tiap hari zina. Ustaz, cuman KTP-nya yang Islam, orangnya tiap hari mencuri. Gimana? Saya mau nanya, dengan berzina itu jadi kufur atau enggak kufur? Asbabil murtad atau tidak? Enggak. Zina itu bukan penyebab seorang menjadi murtad. Mencuri tidak menyebabkan seorang menjadi murtad. Sehingga pencurinya kalau ditangkap, pezinanya kalau ditangkap, ya ditanya, agamamu apa? Jawabannya apa? Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad SAW. Kitabmu apa? Al-Quran. Saudaramu siapa? Kau beriman. Ya, imammu apa? Apa imamnya? Imamnya juga Al-Quran. Kalau ada manusia yang seperti ini meninggal dunia, tempatnya di neraka atau di surga? Mendem, maling, zina, mati, surga. Tempatnya di mana? Kok tahu kalau di surga? Kok tahu kalau di neraka? Tempatnya di mana? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena surga neraka mutlak urusan Allah. Surga neraka mutlak urusan Allah. Nah terus kalau dilihat track record dosanya terlampau banyak, kira-kira di mana? Nah kalau kira-kira bisa, kira-kira neraka. Ya kira-kira neraka. Terus di neraka selama-lamanya atau sementara? Mampir. Cuman mampir. Setelah mampir kemudian kemana? Pindah ke surga. Kenapa pindah ke surga? Punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah karena itu, hadirin semuanya, kalau kita punya saudara muslim, jangan pernah mencaci, jangan pernah memengaki, jangan pernah menghina, jangan pernah menyakiti tubuhnya maupun hatinya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah. Kemudian tentang kalimat la ilaha illallah, cara bacanya bagaimana? Ya, kalimat ini ada cara membacanya, bukan asal-asalan. Sebab miftahul jannah, ngelokor. Miftahul jannah fahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Panjenengan punya kunci motor enggak? Punya. Kalau salah satu anak giginya drepes sedikit dibuat buka kontak bisa enggak? Enggak bisa ya. Kenapa? Drepes sedikit. Padahal itu kan anak kunci motor panjenengan kan? Nah, begitu juga ini. Ini kalau ngucapnya salah ya enggak bisa buat buka. Ya, kalau ngucapnya salah, ngucapnya harus benar. Nah, ngucapnya harus benar bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama dengan memanjangkan la ilaha illallah. Lamnya panjangkan. Panjangkan berapa harokat? Karena itu lam alif ketemu alif maka 14 ketukan. 7 jari. Setiap jari ini 2 ketukan. La ilaha illallah. Betul Pak Irmansyah. Kalau 14 itu sepanjang itu. Ya, makanya kalau kita dengar ulama-ulama itu suka kalau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ada lagi yang mengatakan jangan panjang tapi pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan panjang sekali. Nah, terus timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada bilang panjang yang benar, ada bilang pendek yang benar. Terus yang benar yang mana? Semua benar. Semua benar, terus penerapannya bagaimana? Buat yang baru mau masuk Islam, jangan panjang-panjang. Langsung pendek saja. Kenapa? Khawatir baru la mati. Kedawan la mati dulu. Ya, karena baru masuk Islam, karena dia belum Islam kan. Tapi kalau buat muslim, panjang itu lebih utama. Karena dengan dia la panjang, andai kata malaikat maut menjemput, niatnya sudah la ilaha illallah. Tapi kalau buat yang belum masuk Islam, ihtiyaton untuk hati-hati, jangan panjang. Nah, di sini ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira mau dengar enggak ini? Cepatnya, Pak. Ya, Bib. Semangat. Mau dengar? Nanti bilang hadisnya dhaif. Hah? Mau dengar? Nanti dibilang fadilah amal, hadisnya dhaif. Gimana? Nanti kalau saya sampaikan bilang hadisnya dhaif, akhirnya meremehkan hadis tambah dosa. Pilih mana, disampaikan atau enggak disampaikan? Nah, nanti bilang hadisnya dhaif. Enggak apa-apa. Jadi kalau udah urusannya fadilah amal, hadis dhaif itu justru harus dimunculkan. Itu loh bedanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sama yang setengah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis dhaif tentang fadilah amal menurut Imam Nawawi dan berbagai ulama yang lain hendaknya disuarakan, dimunculkan, disebarluaskan, diamalkan. Kenapa? Karena itu merupakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini ada beberapa riwayat. Wa warada fil haditsy syarif. Ya, wa warada fil haditsy syarif. Ini yang menyebutkan Syekh Dimyati ya, Ajardani Dimyati Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Saya enggak mau lihat sanadnya lagi. Kalau yang bilang udah wali-wali seperti ini, pokoknya sodakna wa amanna. Amanna wa sodakna. Ya. Walaupun ada orang ngomong, "Oh, hadisnya enggak benar. Wah, ini wah." Saya pokoknya ini benar, selesai. Percaya boleh, enggak percaya boleh. Ya kan? Kenapa? Karena saya yakin yang nulis buku ini itu lebih berhati-hati ketimbang saya. Yang nulis buku ini lebih alim daripada saya. Yang nulis buku ini lebih ngerti ilmu hadis ketimbang saya. Makanya ketika saya pelajari buku ini, naskah aslinya ya, jangan lihat catatan kaki. Catatan kaki ini biasanya dari orang-orang nakal yang suka usul pada kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno itu karena begitu hebat isinya, banyak orang sekarang buat kitab itu dicetak bagus, catatan kakinya nakali isi kitabnya. tuh yang di atas hadisnya enggak benar, tuh di atas hadis dhaif, oh itu hadisnya palsu, oh itu dan lain sebagainya. Makanya kalau beli buku jangan lihat catatan kakinya. Atau beli buku zaman sekarang lihat dulu yang ngasih catatan kaki siapa, karena banyak racun di catatan kaki. Paham? Kalau beli buku terbitan saya aman insyaallah. Promosi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Hati-hati beli buku. Nih disebutkan di sini. Dalam hadis asy-syarif, hadis yang mulia, disebutkan, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya, lamnya dipanjangkan, maddaha, hudimat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kabair. Dihancurkan 4000 jenis dosa besarnya. 4000 dosa besarnya hudimat, dihancurkan. Ya, cuman karena dia mengucapkan la ilaha illallah, atau bisa dibaca barang siapa mengucapkan kalimat tersebut, hadamat, kalimat itu akan menghancurkan 4000 jenis dosanya. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Percaya atau enggak percaya? Enggak percaya rugi, aku percaya. Makanya saya suka la ilaha illallah. Suka mengucapkan dipanjangkan. Kenapa? Karena saya punya dosa besar kebanyakan. Biar dosa besar saya habis. Ya, biar dosa besar saya habis. Nah, panjenengan sedaya juga begitu. Biar dosa-dosa kita habis. Kalau yang besar aja habis, kira-kira yang kecil masih ada enggak? Oh, yang besar aja dikosek, apalagi yang kecil. Kemudian dalam sebuah atar, atar itu bukan hadis, atar itu ucapan para sahabat. Ya, ucapan para sahabat. Disebutkan, innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allah minas thawab bi adadi kulli kafirin wa kafirah. Ini masuk akal. Tahu terjemahannya kan? Belum. Pak Heru, do you know what I mean? Saya juga ngomong Inggris ngawur. Panjenengan ngertos maksud kula? Dereng ngertos. Artinya tadi juga dereng ngertos. Kalau saya juga enggak ngerti itu bagaimana? Barang siapa mengucapkan, jika ada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah memberikan pahala sebanyak jumlah orang kafir laki-laki dan perempuan. Ketika dia mengucapkan itu, jumlah orang kafir di total nih, dari zaman Nabi Adam sampai saat dia ini lagi mengucap kalimat tersebut di total. Kalau jumlah orang kafirnya ada 20M, dapat pahala 20M. Jadi senangnya banyak kafir atau sedikit yang kafir? Untuk makan sing kafir ya ngawur. Gak boleh. Orang mungkin nanya, ulama bahas, kok bisa? Cuman sekali ngucap la ilaha illallah dapat pahala sebanyak itu, sebanyak jumlah orang kafir laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kalimat itu kita ucapkan dan kita nyatakan kepada mereka semua yang kafir bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalimat ini kita serukan bukan kepada satu orang, kita serukan kepada semua yang tidak memeluk agama Islam, yang belum masuk agama Islam, yang belum mengucapkan kalimat tauhid. Kita nyatakan kepada mereka, kalau di hadapan kita ini ada 1 juta orang, ya kita akan sebutkan itu di hadapan 1 juta orang. Kalau di hadapan kita ada 1 miliar orang kafir, kita akan sebutkan di hadapan 1 miliar orang kafir. Makanya kita dapat pahala sebanyak niat kita ketika mengucapkannya. Karena itu para ulama mengajarkan, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka bayangkan Anda sedang berseru kepada seluruh alam bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sakit boten? Praktek mawon. Daripada cuma ngomong insyaallah, yuk dibuktikan saja. Siap buktikan ya? Tak ajari cara bayangkan, mau? Sekarang kan ada di rumah ini. Ya, coba sekarang bayangkan kita naik ke atas terus lihat bunyi dari langit. Bunder globo gitu ya. Udah kelihatan buminya sudah? Sudah. Asik. Lihat bumi bisa nih. Padahal lihat saya bisa lihat bumi nih. Kan? Keramat semua nih. Udah bisa lihat bumi ya? Sudah? Coba sekarang lihat langit bintang-bintang itu. Udah bisa lihat? Yuk, kita serukan kepada semuanya, langit, bintang-bintang yang di bumi, kepada semut-semut, kepada semua yang bisa kita bayangkan, kita hadirkan, kita serukan kalimat tauhid bersama-sama satu kali saja, biar kita dapat pahala yang sebesar besarnya. Mari. La ilaha illallah. Enak enggak? Pengen terus atau pengen mandek? Pengen terus. Ternyata kalimat itu ada candunya. Ada candunya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Tathbitul Fuad, beliau menyatakan di antara keistimewaan kalimat ini adalah buat yang membacanya akan menimbulkan rasa sejuk di hati. Ya, rasa sejuk di hati. Dan bawaan kalimat ini itu akan membuat yang baca jadi ngantuk. Jadi panjenengan enggak usah beli obat tidur sama dokter Hirmansah, baca ini banyak-banyak. Nanti ngantuk dengan sendirinya. Termasuk mujahadah yang berat ketika mengucapkan kalimat ini adalah serangan kan kantuk. Memang itu buat jadi apa? Dingin ya, dingin sejuk akhirnya kan ngantuk. Itu ujian buat orang yang mengucapkan kalimat tauhid banyak-banyak, mudah kan ngantuk. Bisa dipahami dari sini? Ini di sini ada Pak Joko enggak di sini? Pak Joko dari Jogja. Kalau seandainya ada, maju ke depannya. Kalau seandainya ada. Nah, saya lanjutkan. Wa nukila an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Nah, ini lebih asik lagi nih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan beliau berkata, "Yaftahullahu taala abwaabal jannah." Allah membuka pintu-pintu surga. Surga itu pintunya ada berapa? Ayo, ada berapa pintu surga? Bu, pintu surga ada berapa, Bu? 5. 2. Berapa, Bu? 7. Abwaabul jannah ats-tsamaniyah. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Di situ ada pintu namanya pintu sedekah. Ya, ada pintu puasa. Ya, ada pintu salat. Macam-macam ada 8 pintu. Nah, 8 pintu itu dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah. Kemudian wa yunadi munadin min tahtal arsy. Dari bawah arsy ada penyeru yang berseru, memanggil dengan suara keras. Ayyatuhal jannah wa kullu ma fika minan ni'am liman anta. Wahai surga dan semua kenikmatan yang berada di dalammu, kalian itu untuk siapa? Surga ditanya. Surga kamu dan semua yang ada di dalammu untuk siapa? Maka fatuna dil jannah, surganya berkata, surga dengan semua yang ada di dalamnya. Dalam surga itu kita tahu ada sungai-sungai, ya kan, ada istana-istana, macam-macam. Semuanya serentak berkata, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami adalah disediakan untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala natrubu illa ahla la ilaha illallah. Dan kami tidak mencari, ya, yang kami cari hanyalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala yadkhulu alaina, dan tidak akan masuk surga, tidak masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan itu, kecuali orang yang ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramun, dan kami diharamkan kepada orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa inda hadza taquluna wa kullu ma fiha minal adzab. Ketika surga ngomong seperti itu, neraka kan enggak dipanggil. Neraka kan tidak dipanggil. Neraka itu meri, surga ngomong, nerakanya ikut-ikut ngomong gitu. Ya, neraka ikut-ikut ngomong. Kenapa? Karena gemes neraka. Karena neraka gregetan gitu ya. Gregetan nerakanya ngomong beserta semua jenis siksa yang ada di dalamnya. Siksa neraka yang paling ringan, pakai sandal otak, otaknya meletup. Siksa neraka yang paling ringan, auzubillahi min dzalik, pakai sandal, sandalnya neraka, otaknya langsung jeblok, umum pecah. Seperti kalau kita goreng telur tahu ya. Kemudian telurnya pecah dia. Nah, ini pakai sandal itu langsung panasnya naik ke atas sampai otaknya meletup. Itu siksa yang paling ringan. Bayangkan ini semua jenis siksanya neraka manggil, berkata, ya, apa kata-katanya? La yadkhuluni illa man anqara la ilaha illallah. Yang masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam saya, kata neraka, hanyalah orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wala atlubu, dan saya hanya mencari orang-orang yang mendustakan la ilaha illallah. Dan aku haram buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan aku akan penuh dengan orang-orang yang tidak mau mengucapkan, atau orang-orang yang menentang kalimat la ilaha illallah. Dan dikatakan panasnya saya ini, umumnya saya, hanya saya peruntukkan untuk orang-orang yang anti la ilaha illallah. Tsumma qala fataji rahmatullah wa maghfiratuh fatakulu ana li ahli la ilallah. Setelah itu datang rahmatnya Allah dan ampunan Allah. Tadi surga neraka. Di antara surga neraka itu ada rahmat dan ampunan Allah. Ada rahmat dan ampunan Allah. Rahmatnya Allah dan ampunan Allah berkata, saya ini diperuntukkan untuk orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan saya akan menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan saya cinta kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan surga diizinkan untuk dimasuki bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan neraka haram bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ampunan bagi semua dosa akan diberikan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan sesungguhnya ampunan serta rahmat Allah tidak akan tertutup, tidak akan diblokir bagi seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan pernah mengatakan gak mungkin dia dapat rahmat, gak mungkin dia dapat ampunan. Kejahatannya seburuk apapun tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu rahmat Allah itu akan diberikan kepada siapa. Sedangkan Allah mengatakan sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului amarahku. Dan kita juga ngerti bahwasanya rahmati wasi'at kulla syai', Allah menyatakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masalah kalimat ini, kalimat tauhid ini, mari kita biasakan agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, 33 menit. Ya, 33 menit. Tambah dikit lagi ya, gak usah banyak-banyak. Jam 10 selesai? Belum. Jam berapa? 10:30. Janji ya, 10:30 ya. Gak lebih ya. Jam 11 naik lagi. Jam 11 cukup. Nanti minta jam 12. 11:30 naik lagi ya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, juga disebutkan, ini kita baca riwayat dulu, nanti kita jabarkan ya. Disebutkan innaman qala la ilaha illallah 70,000 marrah kanat fida'ahu minan nar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, maka kalimat itu akan menjadi tebusan baginya dari siksa api neraka. Dah, cukup, kitabnya ditutup. Yuk dibahas. Pernah nebus dirinya dari siksa api neraka belum? Belum. Ayo, saya mau nantang yang datang di sini, mau saya kasih tantangan. Tantangan yang gampang. 3 minggu. Gak usah lama-lama, gak usah cepat-cepat. 3 minggu. 3 minggu itu berapa hari? 21 hari. Mulai malam ini sampai Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Ya, Jumat keempat ketemu lagi, insya Allah panjang umur. Semua yang datang udah selesai baca la ilaha illallah 70,000 kali. Berani terima tantangan saya? Kalau berani saya kasih ijazahnya, kalau gak berani moh. Berani? Coba dihitung matematikanya. 3 minggu 21 hari. Kalau 1 hari itu 1000 berarti 21 ribu. Biar jadi 70.000, 1 hari cuma kira-kira 4.000. Enggak sampai 4.000. Berapa? 70 bagi 21. Ya, 3.600 kurang lebih. 1 hari 3.600. Tapi paskan 70.000 ya. Niatnya diniatkan 70.000. Niat untuk apa? Ya Allah, saya ingin membentengi diri saya dengan kalimat ini dari siksa api neraka. Baca selama 21 hari. Nanti lihat hasilnya. Nanti lihat hasilnya. Hasilnya apa? Pasti selamat dari neraka. Pasti, gak pakai kira-kira. Oh, kok yakin? Kalau ngajarkan gak yakin ya jangan diajarkan. Pasti selamat dari neraka. Gak percaya? Buktikan. Mati ose. Ya. Ini ulama-ulama terdahulu mengajarkan agar kita baca kalimat itu. Sampai kalau mereka udah selesai, mereka baca untuk orang lain. Udah selesai, niat bacakan untuk orang lain. Terus seperti itu. Kenapa? Loh, sekali baca saja pahalanya seperti itu. Lah kira-kira kalau 70.000 kali itu pahalanya seperti apa? Ya pahalanya luar biasa. Ya, karena ada petunjuk dari orang-orang soleh yang diamalkan. Makanya masyarakat kita punya adat. Bu, di desa Panjenengan ada adat zikir fidaan, Bu. Ada kan? Zikir fidaan ya. Nah, zikir fidaan yang dimaksud adalah ini, membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Biasanya kalau ada orang meninggal dunia kemudian dibacakan kalimat tahlil ini sebanyak 70.000 kali. Cuman kalimat ini hanya berfungsi, berlaku buat muslim. Kalau yang meninggal non muslim tidak bisa. Pokoknya muslim bisa kita bacakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tentang Arba'in An-Nawawiyah sedikit saja dulu. Sekarang saya dapat pertanyaan menarik dari beberapa teman gitu ya. Pertanyaan pertama begini. Ini terpaksa saya bahas ya buat pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, tolong didengarkan baik-baik. Ini pertanyaan mengganggu ya. Dari pernyataan yang mengganggu akhirnya timbul pertanyaan mengganggu. Ada orang tuh ngomong begini. Orang tua Nabi itu musyrik. Orang tua Nabi itu di neraka. Panjenengan kalau dengar orang ngomong gini kira-kira pengen mukulin enggak? Hah? Ayahnya Nabi dihina, panjenengan diam saja. Pengen mukulin enggak? Pukuli, tapi jangan dipukuli. Pengen tok boleh, tapi jangan dipukuli. Enggak boleh kita mukuli orang kan ya? Enggak boleh. Tapi greget nanti harus ada, marah. Masa ayahnya Rasulullah dibilang di neraka? Masa ibunya Rasulullah dibilang di neraka? Alasannya, wah itu Rasulullah kan pernah dalam hadis yang sahih, Kanjeng Nabi itu mau ziarah ibunya waktu itu dilarang. Enggak boleh sama Allah, enggak boleh mintakan ampun. Ziarah boleh tapi enggak boleh mintakan ampun. Tuh buktinya kalau ibunya Nabi di neraka, apa biang ibunya Nabi di neraka? Saya mau nanya, masih ingat enggak hadis Rasul yang ketika Rasul mengatakan, siapa yang punya hutang silakan kalian salati. Kalau yang tidak punya hutang saya akan sholatkan. Kalau yang punya hutang saya tidak boleh menyolatkan. Ya, tidak boleh menyolatkan. Apakah berarti kalau ada orang yang tidak disolatikan jemaah di gara-gara punya hutang, orang itu orang kafir? Tidak, tapi karena ada syariat yang melarang awalnya. Termasuk ketika Rasulullah SAW akan memintakan ampun untuk ibunya, saat itu ada syariat yang melarang. Karena apa? Karena alasan-alasan yang Allah Ta'ala lebih paham tentang itu. Tapi setelah itu, ya, tapi setelah itu bukan karena ibunya kafir, bukan karena apa? Memang sama Allah dilarang. Dilarangnya karena alasan yang Allah lebih tahu. Tapi diizinkan untuk berziarah. Nah, setelah itu Rasul diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan kedua orang tuanya. Ada umat Islam ngomong neko-neko, Kanjeng Nabi kok menghidupkan orang tuanya, Kanjeng Nabi kok menghidupkan orang mati, Nabi ki menungso. Loh, ini meremehkan Rasulullah ini. Terus katanya kalau Rasulullah gak bisa menghidupkan yang mati, saya ngomong sopo. Coba itu di Al-Quran, Nabi Isa saja bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Nabi Musa alaihissalam menghidupkan orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala sekedar untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, agar kedua orang tua Rasul SAW menjadi seorang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, menjadi seorang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umatnya Rasul itu umat yang terbaik. Nah, terus bagaimana hukum orang tua Rasul sebelum dihidupkan? Apakah orang yang kafir atau bagaimana? Rasulullah tidak lahir dari orang kafir. Rasulullah tidak lahir dari orang musyrik. Perlu diketahui, dalam kaidah usuluddin ilmu tauhid, saya mau nanya, ada orang budek buta bisu. Budek buta bisu. Enggak meluk agama Islam, meninggal. Neraka atau surga? Ayo. Gimana tuh? Budek buta bisu enggak beragama. Ini di Indonesia, budek buta bisu. Tidak beragama, surga atau neraka? Kenapa saya tanya gini? Pak dokter, tolong diterangkan masalah kalau ada orang budek buta bisu itu kira-kira bagaimana? Dari ilmu kedokteran saya enggak paham. Nanti saya udah diterangkan Pak dokternya, saya baru menjelaskan kira-kira di mana tempatnya. Mulainya nerangkan dari mana nih? Kalau orang itu, kalau bisu itu karena tidak pernah mendengar. Jadi orang budek itu, kalau budek sejak lahir dia makan tidak bisa bicara. Karena proses belajarnya orang bicara itu dari proses mendengar dulu. Sekarang nih orang buta tidak bisa melihat apa-apa. Jadi kan tidak ada informasi yang masuk dalam dirinya, baik informasi visual atau viral suara. Nah, ini terus ini gaya bingung dokter. Ya, kalau itu saya enggak bisa tahu hukumnya. Orang masuk surga bisa, tetap bisa. Ya diberi itu huruf braille itu. Bisa, tetap diberi. Nah, susah. Dan nanti Allah yang menempatkan. Oh, strategi tekok sing enak sih ya. Tanya yang gampang-gampang, budek, bisu, buta. Diterangkan oleh para ulama, karena orang yang tuli, orang yang bisu, dan orang yang tunanetra, dia tidak bisa menerima informasi, berarti lam tablughud da'wah. Lam tablughud da'wah. Tidak bisa didakwahi. Meskipun hidup di tengah-tengah umat Islam, tapi dia tidak bisa menerima informasi tentang Islam, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang kufur atau orang kafir. Dia dikatakan sebagai orang yang berada dalam ini, lam tablughud da'wah. Tidak mendapatkan dakwah. Lalu di mana menghukumnya, bagaimana? Allah menghukuminya dengan hukum amal baiknya. Kalau baiknya banyak, buruknya sedikit, maka dia tempatnya di surga. Kalau buruknya banyak, baiknya sedikit, tempatnya di neraka. Jadi dengan kehidupannya itu, perilakunya baik atau buruk. Ya. Nah, sekarang dikasih contoh lagi. Di Indonesia Pak, ada satu desa di tengah hutan belantara, tidak pernah didatangi manusia, tidak tahu kalau dia di Indonesia. Mumeter. Indonesia apa enggak ngerti. Tinggal 100 orang. 100 orang ada di tengah hutan belantara di Indonesia, enggak ngerti Indonesia itu apa, enggak ngerti agama itu apa. Di tengah modernnya apa zaman seperti ini, tidak ada dai yang kesana, ya tidak ada dai yang kesana, dia hidup ya dengan caranya. Ini hukumnya gimana? <tuh-tuh>. Karena saya ngajak ngomong gini itu biar orang itu tidak gampang-gampang memusyrikkan orang tuanya Rasulullah, tidak gampang-gampang kafirkan orang tuanya Rasulullah. Yang model-model begitu tuh minta diketak plok gitu ya. Kurang ajar sama Kanjeng Nabi. Ya, ya kurang ajar sama Kanjeng Nabi SAW. Saya terangkan dulu. Nanti saya tuh kalau terangkan ya mesti ada dalilnya. Al-Hawi, Al-Fatawi. Ini kitab satu ini cukup, masih banyak kitab lagi ya. Jaluddin. Ini Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitab ini udah bahas. Saya bisa ngomong gini karena udah baca ya. Oke, tapi kok ngomongnya pinter ya. Nah, kenapa? Udah belajar. Makanya Dr. Iman saya bingung ditanya begitu. Habib Abdullah Haddad pernah ditanya hal yang serupa. Gimana kalau di satu tempat di situ ada manusia yang tidak pernah sampai Islam ke sana. Jadi dia hidupnya dari dulu turun temurun ya pokoknya begitu. Ya, ini termasuk dalam kategori lam tablughud dakwah. Ya, tidak ada yang mendakwahi. Yang seperti ini hukumnya dikembalikan kepada hukum yang tadi itu, baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Kemudian saya mau nanya. Pernah dengar yang namanya masa fatrah? Masa fatrah. Masa fatrah itu kalau dalam bahasa Indonesia masa vakum, tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat. Ya, untuk seluruh umat. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Nabi SAW diutus dari kutub utara sampai kutub selatan. Tapi kalau Nabi Isa, tidak. Nabi Isa cuma untuk Bani. Nah, kemudian kalau Nabi Musa, Bani Israel ya. Kalau Nabi Isa ya juga untuk kaumnya sendiri. Kemudian kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, untuk orang Arab, di jazirah Arab, Mekah, ya orang Mekah itu Nabi Ibrahim. Nah kalau Indonesia siapa nabinya? Waktu itu maksud saya ya. Waktu itu siapa? Ya ada mungkin waktu itu kalau Indonesia udah ada ya nabinya ada. Jumlah nabi kan tidak terhitung ya. Tidak terhitung 124 ribu nabi. Ya diutus di situ. Hah? Nabi? Nabi Nuh. Oh gitu. Nabi Nuh kena banjir jadi pulau-pulau Indonesia ya. Nah, gimana hukum masa fatrah? Tanya sama pakar ya, masa fatrah. Masa vakum tidak ada nabi. Masa vakum tidak ada nabi, maka saat itu dihukuminya dengan hukum baik dan buruk. Hukum baik dan buruk. Karena berada masa tidak ada yang mengenalkan siapa Allah. Ya itu bisa terjadi masa fatrah karena apa? Jarak antara nabi yang terakhir dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat sangat jauh. Yaitu dari Nabi Isa sampai Rasulullah 600 tahun kurang lebih. Dalam 600 tahun itu ajaran Nabi Isa terkikis, itu kan? Ajaran Nabi Isa terkikis. Nah, kalau Nabi Ibrahim lebih jauh lagi kan? Lebih jauh lagi. Ajaran Nabi Ibrahim mulai terkikis. Nah, yang menjadi pengajar-pengajar agama Nabi yang dibawa Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam itu orangnya udah punah. Masih ingat zamannya Rasulullah cuma ada Warqah bin Naufal sama beberapa orang lagi kan? Sedikit sekali yang betul-betul paham agama. Yang lain bagaimana? Yang lain ya turun temurun menurut orang tuanya, menurut orang tuanya. Itu yang pria. Yang wanita bagaimana? Wanita jahiliyah itu enggak pernah keluar rumah. Kumpulnya ya sama sekitarnya sedikit saja, enggak pernah kemana-mana. Nah, yang laki saja yang keliling kemana-mana, yang tahu agama cuma sedikit. Apalagi wanitanya sama sekali tidak tahu agama. Jadi mereka itu berada betul-betul dalam masa fatrah. Makanya kekosongan. Ketika ditanya, bagaimana hukum manusia-manusia ada di masa fatrah kekosongan tadi, surga atau neraka? Maka dijawab, yaitu kalau memang mereka itu betul-betul apa namanya kemaksiatannya luar biasa, tempatnya di neraka. Tapi kalau baiknya banyak, tempatnya di surga. Kan seperti itu hukumnya. Masa fatrah tidak dihukumi sebagai kekufuran. Nah, terus sekarang nanya. Ayahnya Nabi dan ibunya Nabi SAW itu meninggal dunia, Rasulullah sudah umur 40 tahun atau masih anak-anak? Masih anak-anak. Berarti Islam yang dibawa Rasul udah ada atau belum? Belum. Berarti nabinya siapa waktu itu di Mekah? Masih ikut Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jarak dari Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim ke Rasulullah jauh sekali atau dekat? Dikatakan kalau salah 3000 tahun. Kalau Nabi Ismail, Nabi Isa itu 600 tahun. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu sangat sangat jauh. Saya lupa ya, tahunnya berapa. Itu sangat sangat jauh. Nah, karena itu ayahnya Rasul dan ibunya Rasul hidup di masa vakum. Ya, hidup di masa vakum. Karena hidup di masa vakum, maka dihukumi menurut kebaikannya dan keburukannya. Pertanyaan saya, ayah Rasul, ada kan ada hukum begini, manusia itu mendapat taklif beban hukum setelah usia baligh. Kalau belum baligh, meninggal tempatnya di mana? Misalnya bapaknya kafir, anaknya umur 7 tahun meninggal dunia, tempatnya di mana? Menurut pendapat ulama yang kuat, tempatnya di surga. Karena ini belum baligh. 8 tahun meninggal, tempatnya surga karena belum baligh. Enggak seperti bapaknya. Nah, sekarang Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ayahnya Rasul umur berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 100 tahun? 60 tahun? Enggak pernah belajar? Belum pernah? Ibu-ibu, ayah Rasul umur berapa tahun meninggal? Ketika Rasul masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Nah, tapi ayahnya umur berapa tahun meninggal dunia itu pernah dipelajari belum? Belum. Saya kasih tahu mau. Berani bayar berapa? 18 tahun. Umur 18 tahun. Saya mau nanya, umur 18 tahun, anggap usia baligh 15 tahun, berarti baru 3 tahun. Dalam 3 tahun, coba kita baca sejarahnya ayah Rasulullah SAW. Pernah enggak dengar ayahnya Rasulullah mabuk? Pernah? Pernah. Ayahnya Rasulullah main perempuan? Pernah? Enggak ada. Semua perbuatan track ayah Rasulullah itu rekodnya bagusnya luar biasa. Makanya ayah Rasulullah jadi idaman wanita-wanita yang ada di kota Mekah. Semua ingin mempersunting ayahnya Rasulullah SAW. Jadi ayah Rasulullah ini manusia yang sangat baik, makanya punya putra yang terbaik. Ya, punya putra yang terbaik. Nah, secara hukum Islam, kalau ada seorang manusia meninggal masih muda di masa fatrah, tempatnya di mana? Kalau perilakunya baik, di surga atau di neraka? Surga. Dan sekarang kok ada orang Islam ngaku nih Muslim, ngelek-ngelek ayahnya Kanjeng Nabi, kurang ajar mboten? Ada yang bilang enggak, apa namanya, belum tahu sejarah. Kalau belum tahu sejarah enggak apa-apa. Enggak mau tahu sejarah. Ya, enggak mau tahu sejarah. Makanya hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Hati-hati sehubungan dengan orang tua Rasulullah SAW. Saya akan bacakan sedikit. Ini biar ngertilah umat Islam ya. Sedikit saja. Sudah tadi saya kasih tanda. Insya Allah masih ada kesimpulan gitu ya. Silakan yang udah dapat minum diminum. Bisa dapat belum? Yang belum bayangkan dulu. Ya. Qala Suhaili fi Rawd al-Anfi ba'da iradihi hadith Muslim wa laysa lana nahnu an naqula dhalika fi abawahi sallallahu alaihi wasallam li qawlihi. Ya, setelah meriwayatkan hadith Muslim tentang itu ya, apa namanya? Ayahku dan di neraka itu ya. Itu kan dimaksud adalah tamannya, bukan ayahnya Rasulullah SAW. Tidak boleh mengartikan itu kepada ayahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, la tu'dzul ahya bisabbil amwat. Jangan sekali-kali kalian mengganggu atau menyakiti yang hidup, ya, menyakiti yang hidup dengan mencaci yang meninggal. Paham enggak? Menyakiti yang hidup dengan mencaci yang meninggal. Contoh ya gitu. Ada seorang yang bapaknya itu kafir ya, kafir. bapakmu kafir, rokok bapakmu, caci begitu. Ini yang hidup muslim, sakit hati enggak dia? Sakit hati kan? Meskipun itu benar, itu enggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ini dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kepada manusia biasa saja tidak boleh. Manusia biasa hidupnya tiap hari welek, mendem, kasarnya begitu ya. Kita menyakiti hatinya dengan cara yang seperti itu tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Coba di surat Al-Ahzab Pak Dokter. Al-Ahzab ayat 57. Nanti biar lihat sama dokter teman saya. Al-Ahzab ayat 57. Kalau tadi menyakiti seorang muslim saja dengan cara seperti itu enggak boleh, kira-kira kalau menyakiti Kanjeng Nabi dengan cara mencaci maki orang tuanya boleh enggak? Ya, sangat enggak boleh. Sama saja orang yang mencaci maki orang tua Rasulullah berarti dia menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sanksi Allah taala bagi orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ucapan Allah? Bagaimana sanksi yang diberikan Allah taala? Maka coba dilihat di surat Al-Ahzab ayat 57. Gimana warga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Berani coba-coba. Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu, menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Gak cukup di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan Allah mempersiapkan untuknya siksa yang menghinakannya. Begitu ada kan? Siksa yang menghinakannya. Lah kok sekarang khutbah ceramah, bahkan khutbah Jumat, bahkan di forum-forum, kayak kekurangan bahan. Kalau kekurangan bahan itu bahan tentang bekti sama orang tua, bahan silaturahim, bahan sedekah. Lah kok bahannya senangnya kok ngelek-elek Kanjeng Nabi terus. Bapaknya Kanjeng Nabi itu ngerokok. Bapaknya Kanjeng Nabi itu ngerokok. Ibunya Kanjeng Nabi itu musyrik. Jadi ya percuma, diistighfari ya percuma. Manusia jenis begini terus ngadep Kanjeng Nabi ora dilempar ya enggak mungkin. Paham? Matrud 'inda Allah wa 'inda Rasulih. Orang yang seperti ini terusir dari Allah dan terusir dari Rasulnya. Nas Al-Ahzab ayat 57. Mal'un. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat di dunia maupun di akhirat. Mal'un artinya ba'id minar rahmah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang mengucap la ilaha illallah. Tapi karena ia mengganggu Allah dan Rasulnya, diblokir rahmatnya Allah. Dijauhkan, diperlakukan seperti iblis. Bahaya apa enggak bahaya? Bahaya sekali ya. Ustaz kok ngomongnya galak, ngamuk kok ya orang galak. Bukan jeng Nabi dielek-elek kok orang ngamuk gitu. Ini sekarang ada ada seorang muslim, orang tuanya non muslim. Coba kita ngomong sama anaknya, bapak min rokok percuma. Kok junaknya percuma rokok bapakmu. Sakit hati enggak anaknya? Ya kan jeng Nabi kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati. Dan kalau udah Kanjeng Nabi sakit hati, Allah sakit hati enggak? Ya Allah marah. Kalau udah Allah marah bagaimana? Ya itu Al-Ahzab 57. Makanya hati-hati. Setiap hadis yang ada itu ada penjelasan dari para ulama. Nah kalau kita gak paham, bukan pakarnya, jangan kemudian dibawa di khalayak umum seakan-akan artinya seperti itu, kemudian dijadikan sebuah pembenaran, kemudian dakwahnya cuma begitu-begitu saja. Lah terus manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Intu e apa? Ngomong ayahnya Kanjeng Nabi, bapaknya apa, ibunya Kanjeng Nabi di neraka ki intu e apa? Dapat ganjaran. Laknat yang didapat. Makanya hati ya, hati. Alhamdulillah. Jam berapa ini? 10. Jam 10. Sampai di sini jelas? Ibu-ibu pun jelas, Bu? Nanti Jumat depan saya sambung nih, saya sambung yang satu ini. Ya sedikit-sedikit dulu jawabannya, sedikit-sedikit dulu. Ini soalnya banyak, tidak banyak ya, ada berapa mubaligh itu yang ceramahnya model begini, betul enggak? Hah? Pernah dengar? Pernah? Belum ngono kok mubaligh lho ya. Baca di buku juga ada ya. Nulis seperti itu, manfaatnya apa? Lah inilah metode orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat itu mau ta'alluq, hatinya mau terikat sama Rasulullah, dijauhkan, jangan. Kenapa? Kalau sampai umat Islam hatinya terpaut pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahaya. Islam akan kuat. Nah, kalau kita kan diajarkan sama Rasulullah kan baik-baik kepada orang yang non-muslim yang santun ya kan? Sampaikan ucapan-ucapan yang lembut dan lain sebagainya, akhlak. Nah ini kok sampai sama ayahnya Rasul aja seperti itu. Ini kan dia kebangetan. Bun paham? Dah, sekarang Dokter Hermansyah biar ngomong sepatah dua patah kata atau memandu tanya jawab, terserah Pak Dokter. Saya tak minum. Boleh tak panjang enggak minum kan? Nah, iya. Saya minumnya kapan nanti kalau ngomong terus? Malam ini saya sebenarnya tidak ingin nambah. Saya tuh capek sekali Pak Ustaz. Ya. Ya sedikit mau nambah ya, tambahan itu ya sedikit aja ya. Enggak usah banyak-banyak ya. Ya cuma kita dengan orang Arab itu lain, ya. Kalau pada waktu Rasulullah berdakwah tentang la ilaha illallah, orang Arab jahiliyah pada waktu itu marah langsung. Tapi kalau orang Indonesia, orang Jawa itu ada dakwah la ilaha illallah sama orang kafir ya biasa-biasa menerima. Apa itu wong Islam ngono, ya kan? Kenapa itu? Kenapa? Kok orang Jawa tidak baik la ilaha illallah enggak marah kenapa? Orang mudi ngerti. Sebabnya orang mudi ngerti ini. Itu sebabnya itu, ya kan? Maka kita itu tidak mempunyai pengertian tentang makna la ilaha illallah. Kita yang sudah belajar ini mungkin baru sedikit sekali taunya, ya. Padahal kalau kita nanti kita kupas dalam bahasa Arab ilahnya itu, kita belajar itu kira-kira 3 tahun belum selesai. Nah, ya, makanya itu karena orang Arab langsung mudeng gitu loh. Karena orang Arab, ini Arab Sarlewan gitu loh ya. Wong Arab pasar, Arab pasar kok tak bahasa Arab itu ora mudeng ya ana ya. Ya. Cuma orang yang paham bahasa Arab, dia itu akan tahu betul makna la ilaha illallah. Maka kita, saya ajak marilah kita itu cinta, ya, cinta dengan bahasa Arab. Saya sendiri sebagai orang Cina yang sudah masuk Islam, saya tuh pengen bisa maca Arab gundul ini piye. Kok iso kaya ngono kok iso diwaca wilangipun. Saya tuh ya tertarik gitu kan. Ternyata setelah saya belajar dengan usaha saya itu, oh, sebenarnya baca itu Arab gundul itu sudah ada realnya ya. Jadi sudah ada kaidah-kaidah. Ya, sehingga bacanya A, I, U itu sudah ada kaidahnya ternyata. Oh, jadi kalau sudah lancar seperti orang nyupir mobil itu kalau sudah enggak mak ser gampang gitu. Oh, gitu. Jadi kalau kita tahu kuncinya, ya insya Allah ilmu itu semua mudah. Ya lah. Maka kita harus punya semangat belajar, ya. Harus belajar betul-betul. Ya, yang masih muda-muda ini, wong saya sudah tua aja mau belajar sama yang masih muda-muda itu ya. Kadang-kadang kita tuh mau belajar yang aras-arasan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini sedikit aja tambahan saya ya. Ada pertanyaan? Ini Pak Habib Nur biar istirahat dulu. Silakan dari ruang sini dulu yang mau bertanya. Silakan. Tentang tadi. Halo? Mari, silakan. Kok enggak ada yang tanya? Ini bebas pulsa. Nanti online langsung. Enggak ada. Kalau enggak ada saya yang tanya nanti, Pak. Pertanyaan saya angel. Ibu-ibu ada yang tanya enggak ibu-ibu? Monggo, Bu. Ada mic-nya enggak? Ada, Bu. Ada yang mau tanya enggak? Hah? Mboten. Oh, mboten. Nyuwun. Mriki nggih mboten enten? Ada yang tanya? Di luar tema. Boleh, mari. Ya, monggo. Sudah ada mic enggak, Mas? Ada mic-nya enggak? Jangan suaranya keras, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian daging kurban, itu kalau bagi daging kurban itu hanya non-muslim boleh atau tidak, atau harus muslim semua? Kami serahkan pakarnya saja. Ya, saya masih ragu, jadi jawabannya Jumat depan. Ya, saya masih ragu daripada nanti salah ya. Masih ragu. Nah ya, makanya kalau gitu tunggu bagikan muslim semua dulu aja gitu. Kalau saya begini, saya cara bodon ya. Saya cara bodon. Enggak belajar fikih. Kalau fikihnya nanti saya lihat Jumat depan. Yang Islam aja kita masih butuh banyak gitu kan. Masih butuh banyak buat orang Islam. Kok didumkan kepada yang non muslim? Kan ya kurang pas. Nah, terus gimana? Ya dumkan kepada yang Islam. Terus kalau mau ngasih non muslim, sembelih kambing lagi. Tapi nawa itu sodakoh gitu ya. Sodakoh kasih ke non muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau korban masih ada khilaf tadi. Makanya kita mau jawab yang utama yang mana. Itu kan lebih baik kasihkan kepada semua muslim. Kemudian yang non muslim bagaimana? Sembelihkan kambing tapi bukan korban sedekah atau belikan sampai 5 kilo dongke gitu ya. Untuk yang non muslim sehingga lebih aman ya, lebih aman. Ada yang lain? Ya, silakan. Dari mana, Mas? Dari Karanganyar. Nah. Iya. Iya, sama-sama. Begini Bu, ada yang nanya dari Karanganyar. Tadi Habib menjelaskan agar kita berprasangka baik kepada semua orang. Gimana caranya agar kita bisa prasangka baik kepada semua orang? Bisa prasangka baik kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada manusia yang lain. Memang judulnya aneh ya, prasangka baik kok yo angel. Padahal tinggal nyongkos sing apik kok angel ya. Gampang atau susah? Hah? Gampang atau susah prasangka baik? Bu, prasangka baik gampang atau susah Bu? Susah. Kenapa susah Bu? Karena suka prasangka buruk. Cara prasangka baik, Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau melihat saudaramu berbuat suatu perbuatan yang menurut pandanganmu salah, maka coba kamu jawab dirimu itu dengan memberikan alasan demi alasan. Misal, lihat ada seorang pria lagi boncengkan seorang wanita. Salah atau benar? Salah. Nah, ini prasangka buruk. Ya kan? Itu bukan istrinya. Taunya itu bukan istrinya. Maka berikan satu alasan pertama. Oh, mungkin itu istri keduanya, cuman saya enggak ngerti. Ngeyel, artinya ngeyel. Ora mungkin di bujunom, oh bendino nang omahe enggak mungkin itu bukan istrinya. Itu mesti yangi. Lah, ini sukdon, ya kan? Ini prasangka buruk. Ayai lagi hatinya. Oh, itu mungkin keponakannya yang udah besar. Orang mungkin orang dia keponakan. Ngeyel lagi kan ya? Oh, mungkin itu adiknya. Ya, itu mungkin adiknya. Dan seterusnya terus kasih alasan. Imam Ghazali ngasih sampai mubalaghah. Berikan 70 alasan kepada hatimu. Yen hatimu jek ngeyel. Wis dikandani dikasih tahu 70 asal ijik ngeyel orangnya kuyelek ngomong gitu maka katakan pada diri anda, kata Imam Ghazali, bahwasanya elek mentok we, elek mentok we, dulurmu kuwi wis ngeki alasan tujuhku, alasan kok cek mbok eyel terus ya. Masih kamu ngeyel padahal udah berikan 70 alasan. Ini cara yang pertama, dengan memberikan alasan demi alasan, sehingga kita akan terlatih untuk berprasangka baik. Memang kan sering terjadi ya, kita kira begini ternyata tidak begitu. Ya, tidak seperti yang kita kira. Makanya kita selalu memberikan alasan demi alasan. Kemudian yang kedua, kalau ketemu, ini yang ketemu depan, bukan perilaku, sifatnya bukan perilaku. Ketemu satu orang, hati kita tuh kok merasa enggak bisa prasangka baik. Gampang, suruh batin, ojo-ojo kina bi khidir. Ya kan? Atau ojo-ojo malaikatnya nyamar. Otomatis nanti kita akan prasangka baik. Kemudian kita akan apa? Merendahkan diri serta memuliakan orang tersebut. Kemudian cara yang ketiga, agar kita mudah prasangka baik, maka kita jangan kumpul sama orang yang suka prasangka buruk. Karena kalau kita kumpul sama orang yang suka prasangka buruk, pola berpikir kita otomatis akan mengikuti pola berpikirnya. Ketemu orang sidik-sidik prasangka buruk. Tapi kita dianjurkan kumpul sama orang yang suka prasangka baik, sehingga setiap kali ketemu orang tersebut kita akan diajak prasangka baik. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Nah kemudian kalau prasangka baik kepada Allah, yakinilah semua perbuatan Allah itu baik untuk kita. Misalnya kita naik pit, dlosor, banirmu. Prasangka baik bisa enggak? Saya itu naik mobil pulang pengajian Grand Livina Temangsang di trotoar. Temangsang di trotoar. Teman-teman tuh pada bingung. Ustaz, ini karena waktu itu salah satu teman kita yang nyopir kan bingung. Ustaz, maaf Ustaz ya, begini begitu. Iki ape? Ini bang bagus. Bagus gimana? Teori percepatan. Habis ini ganti mobil. Habis ini ganti mobil. Subhanallah. Ya. Satu bulan lebih. Enggak sampai satu bulan. Cuman satu minggu lebih dikit. Langsung ganti mobil. Dan ganti mobil lebih bagus. Betul kan? Prasangka baik. Bisa gitu enggak? Dikoploki uang. Remuk semua gitu ya. Bisa enggak prasangka baik? Oh alhamdulillah otakku didandani karo Gusti Allah. Biasanya otak saya ada enggak pas dipaski gitu ya. Biar jadi pinter, disik orang pinter-pinter. Belajar prasangka baik, oh dosa saya akan dihapuskan oleh Allah. Nah seringkali kita diajak setan prasangka buruk. Saya udah begini-begini kok masih begitu. Ya, masih begitu. Nah, jangan prasangka buruk kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia, bahkan kepada diri sendiri. Seburuk apapun perbuatan kita, kasih prasangka baik agar kita terus semangat untuk melakukan kegiatan yang baik. Baik. Begitu perikanannya. Ya. Ini dari Ibu Ika Kalioso. Ya. Anak soleh adalah amal investatif bagi orang tuanya. Bagaimana jika seorang anak itu tidak soleh, bahkan murtad? Apakah orang tuanya juga mendapat dosa atas itu? Ya, ini pertanyaan cantik. Di sini yang sudah punya anak angkat tangan, Pak. Yang sudah punya anak angkat tangan. Ya, yang sudah menikah belum punya anak angkat tangan. Yang belum menikah sudah punya anak angkat tangan. Medeni kan, anak asuh maksudnya anak asuh gitu. Anak asuh. Ya, maksudnya anak asuh. Oh, baru dia jadi prasangka baik kok udah gimana tuh ya? Maksudnya ustadznya anak asuh begitu loh. Nah, bagi yang sudah punya anak, coba direnungkan anaknya itu mau dibuat apa? Bangga-banggaan. Anak saya dokter, anak saya insinyur, anak saya ini bangga-banggaan. Mana-mana kok buat bangga-banggaan. Anak itu harta yang paling mahal. Dari semua yang kita miliki paling mahal itu anak. Kenapa? Investasi dunia akhirat. Makanya orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki. Bayangkan ya, saya tuh bayangkan kalau saya punya anak 20. Bayangkan yang banyak ada apa saya? Punya anak 20. Usia 65 tahun misal, insyaallah anak 20. Duduk nyantai, anak yang pertama datang, "Abuya, iya. Yuk kita umroh gitu. Yuk kita umroh seminggu sekali." Oh, jangan Kang Helen seminggu sekali, sebulan sekali saja. Ya udah sebulan sekali. Anak pertama tiap bulan ngajak umroh sekali. Anak kedua ngomong, "Abuya, iya. Abuya enggak usah bingung, tiap bulan saya transfer 300 juta. Aji, iya. Anak ketiga ngomong, "Abuya, iya. Kakak kan transfer 300 juta, adik enggak mau kalah 500 juta." Aji. Ya. Yang keempat ngomong, "Abuya, saya enggak punya apa-apa, tapi saya tiap hari mau dampingi Abuya nyetir kemana-mana, mijeti dan lain sebagainya." TOPP GT SKL. Ya kan? Abuya bingung nih daftarnya, 1 sampai 20. Semuanya urusan dunia, istirahat, pensiun. Enak enggak? Enak enggak, Bu? Berarti Ibu boleh anak banyak atau Bu? Wes iki mbeling sisan. Repot kan ya? Enggak punya serep. Enggak punya serep. Nawa itunya yang banyak tapi soleh atau solehah. Itu dunia saja kelihatan, banyak anak banyak rezeki. Nah, bayangkan sekarang anaknya banyak, hafal Quran semua. Gus Karim bersaudara itu berapa? Hah? 14 ya. Yang hafal Al-Qur'an berapa? 12. Bapaknya pensiun enggak di alam kubur. 12 anaknya hafal Quran. Kalau cuma hafal saja itu sudah luar biasa. Dari 12 yang hafal ini pesantren terus memproduksi orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Dikubur pensiun enggak? Pensiun. Jadi yang belum punya anak pengen segera punya anak. Yang belum menikah pengen segera menikah? Enggak pengen. Ibu-ibu di sini banyak yang mau menikah, Bu, kalau punya anak perempuan yang solehah. Mas-mas siap menikah? Enggak berani, Bu. Diam semua. Nah, maksud saya begini. Seringkali orang menikah tapi punya anak itu enggak ngerti tujuannya buat apa. Dokter Hermansyah urik. Anak-anaknya dipaksa ngapalke Quran. Betul, Pak Dokter? Ya kan, diprogram biar anak-anaknya itu ngapalkan Quran. Pokoknya kamu boleh begini, tapi syaratnya kamu mau ngapalkan Al-Quran. Yang satu taruh pesantren, ngapalkan Al-Quran. Pengen pensiun akhirat. Ya boleh, mau pengen apa? Tidak boleh kan ya? Ini namanya cerdas. Yang cerdas seperti itu. Nah ini anak itu betul-betul inventasi kita yang paling besar ya. Investatif, gitu ya. Jadi investasi ya, investasi kita yang paling besar itu adalah anak. Makanya dalam hadis disebutkan, orang kalau meninggal dunia amalnya terputus, kecuali doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Bukan berarti doa orang lain gak nyampe, doa orang lain nyampe, tapi yang paling cepat nyampe doanya anak. Sebagaimana orang tua itu investasi buat anak, dari semua orang doa yang paling terkabul doanya orang tua untuk anak gitu. Sama juga doa anak untuk orang tua. Makanya urusan anak ini anak harus diperhatikan. Nah, kalau sampai terjadi, bagaimana jika seorang anak itu tidak soleh bahkan murtad, orang tuanya dapat dosa tidak? Lihat dulu kasusnya. Kalau orang tuanya mendidik, orang tuanya itu apa namanya ngajarin, carikan guru ngaji, diajari ilmu agama, diajak pengajian, naudzubillah min dzalik, anaknya kemudian beling, naudzubillah min dzalik, kemudian sampai murtad, maka orang tuanya tidak bertanggung jawab, tidak berdosa karena sudah mendidik. Tapi kalau orang tuanya tambah ngedum rokok bareng, ya nak, rokok bareng. Ya kan? Ya nak, join ini, join itu. Gak dididik agamanya, gak diajari, gak pernah diajak pengajian, sampai anaknya akhirnya rusak, maka orang tuanya dapat dosa. Kenapa? Tidak mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh atau soleha. Begitu Ibu Ikang jawaban atas pertanyaannya. Yang lain? Ya, boleh tertulis, boleh yang mau nanya dari belakang. Ada lagi yang nanya? Silahkan Pak. Dari mana Pak? Purwodadi, silahkan. Boleh, di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa tadi Pak? Bapak Rusdi. Biar langit yang bekerja. Ternyata, makasih Pak Rudi Purwodadi. Datang bersama rombongan atau piyambak, Pak? Naik apa, Pak? Naik angkot. Nyupir sendiri atau numpang angkot? Numpang angkot. Ya. Dari Purwodadi naik angkot, cari ilmu. Kira-kira Allah cinta enggak? Purwodadi numpang angkot golek ilmu. Ya. Kira-kira izin sih sama gitu ya. Kira-kira Allah sayang enggak? Hah? Oh, nah ini coba. Kenapa saya ngomong seperti ini? Biar kita sadar. Omahku cedak gitu ya. Rumah saya dekat. Apalagi saya yang punya rumah. Tinggal keluar selesai ngajar. Ganjarannya sitik. Sing waduh-waduh, ganjarannya sing akeh. Ini Habib Muhammad ini paling banyak ganjarannya. Ini mondok dari Pasuruan datang ke sini ya. Walaupun rumahnya mertodranan, tapi kan dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Nih. Begini, saya buat istilah kemarin kan biar langit yang bekerja. Mungkin nanya karena udah kelihatan hasil kerja langit gitu ya. Gitu Pak ya. Ngerti-ngerti sesasi kok terus kabul gitu ya. Betul Pak ya? Terus maksudnya apa? Biar langit tapi dalam tanda petik. Yang kita maksud langit di situ adalah Allah Taala beserta bala tentaranya. Ya, Allah beserta bala tentaranya. Karena bala tentara Allah, junudullah ini tidak terhitung jumlahnya. Seringkali kita sebagai manusia tidak menggunakan bala tentara Allah. Akhirnya kita merugi. Apapun pekerjaan kita, kalau kita berhubungan dengan bala tentara Allah itu enak, mudah, cepat, aman. Ya, enak, mudah, cepat dan aman. Terus bagaimana caranya menggerakkan langit agar langit mau bekerja? Caranya gampang. Kita bekerja untuk langit. Kita bekerja untuk langit. Contoh. Tadzakkuran bi ni'mah, tadzakkuran bi ni'mah, tahaddutsan bi ni'mah, sekedar untuk apa namanya? Menyebut-nyebut nikmat. Saya sadar banyak dosa. Saya dengan teman saya ke Jepara, Bapak Siswanto, naik mobil lewat jalan Slamet Riyadi, seberang kantor pos. Itu pas lampu merah dari arah pasar besar ya, pas lampu merah, saya lihat kok ada polisi seperti nyetop gitu ya. Saya kira ada momen atau apa, tapi saya lihat kok enggak ada momen. Kemudian saya lihat ada apa, perempuan yang duduk lagi gendong bayi ya, lagi gendong bayinya. Ya. Kemudian saya ijo lampunya jalan dekat lagi. Ternyata polisi itu lagi cari tumpangan. Ya, tapi saya ragu cari tumpangan atau tidak gitu kan. Saya maju lagi lewati polisi tadi. Terus saya ngomong sama Mas Iswanto yang lagi nyupir, "Mas Is, berhenti." Ya, berhenti, saya turun dari mobil. Saya tanya ke polisi, "Pak, polisi cari tumpangan ya?" Iya, itu kesian ada yang lagi kecelakaan. Ya udah naik aja ke mobil ini. Silakan naik mobil ini. Seorang ibu dengan anak bayinya serta suami, dan yang satu lagi seorang wanita yang kakinya mungkin patah gitu ya. Karena motor sama motor tabrakan. Naik ke mobil. Kemudian dibawa ke kos hati. Waktu seperti itu saya senang banget. Saya mengatakan langit bekerja. Kenapa? Saya lagi kerja untuk langit. Bisa dipahami Pak? Jadi cara membuat langit bekerja ya seperti ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Sesungguhnya pertolongan Allah akan terus diberikan kepada seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, ini sepele sebetulnya kan? Sebetulnya sepele atau enggak sepele? Sepele kan? Tapi seringkali kita kalau ada kesempatan seperti itu, ben wong liyo, ben wong liyo. Ya. Nah, ini padahal disiapkan sama Allah, mau ambil enggak kamu? Kalau kamu ambil, kamu dapat pertolongan yang banyak. Mau ambil, ambil. Yakini dapat sesuatu dari Allah Ta'ala. Banyak hal lain seperti itu yang sifatnya nolong orang. Ketika kita nolong orang, kita nawaitu niat minta pertolongan dari Allah untuk semua urusan kita, dan kita minta agar semua dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita diwujudkan. Dengan cara seperti itu, maka langit akan bekerja mewujudkan apa yang kita inginkan. Gampang Pak? Mau jelas Pak Rosid? Pak Rusdi ya? Sudah. Ya, termasuk panjenengan bisa meniatkan berangkatnya ke sini ya, untuk membuat langit bekerja. Nah, tapi diniati. Kalau enggak diniati nanti kurang. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niatnya. Harus ada niatannya. Nah, kalau urusan kita kerja ya harus kerja. Kalau namanya orang cari duit itu harus kerja. Ya kita harus kerja, usaha semaksimal mungkin, jangan berhenti. Ngalor ngidur ngetan ngulon ya. Terus cari, tapi cari bantuan-bantuan dari langit dengan sholat duha, baca waqiah, kemudian sholat tahajud, dengan zikir, dengan sholawat, kalimat tahlil, senyum sama orang, ucapkan salam. Apa yang bisa kita lakukan? Itu nanti akan membuat Allah mewujudkan apa yang kita inginkan, meskipun yang kita kerjakan itu sebetulnya tidak mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nanti Allah yang maha mewujudkan, yang mewujudkannya. Begitu Pak? Ya. Yang lain ada yang menanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Nama, Pak Mahfud namanya. Dari Pak Mahfud dari Ngempla. Usia 32 tahun. Status udah menikah. Anak 1. Pengen 20. Ya biar anu biar cooling down dulu ya, nanya kelihatan semangat banget soalnya. Silakan Mas Mahfud. Korban. Ya. Tadi ada tambahan ya. Dalam kitab Usul Karim dan Hasyiah Baijuri disebutkan bahwasannya orang kafir tidak boleh menerima daging korban walaupun kafir ini. Jadi daging korban itu hanya untuk muslim, diberikan pada muslim yang lain. Makanya tadi saran saya, kalau mau mengasihi yang kafir, jangan diambilkan dari korban. Sembelihkan kambing yang bukan korban, pakai duit Anda sendiri, niatnya sedekah. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena buat orang yang hidup bermasyarakat di perumahan itu kan jadi masalah ya. Ya kan, saya mau carikan solusinya, jadi masalah. Masalahnya nanti kalau enggak dikasih daging kok kelihatannya kok beda-bedakan, begitu kan? Nah, beri tetap diberi, tapi jangan dari korban. Ya urunan lah panitia, kalau enggak bisa beli kambing ya beli sampel kan begitu. Beli daging 5 kilo kan murah ya. Daging 5 kilo ini khusus untuk teman-teman satu kampung yang itu non muslim. Ya, sehingga kerukunan hidup beragama bisa berlangsung dengan baik di kampung itu. Maksudnya begitu kan? Tapi kalau kita saklek cuman tiga orang kafir tidak boleh ngambil daging kurban tanpa solusi, akhirnya nanti jadinya kurang baik. Bisa dipahami maksud saya? Nah, jadi jangan diambilkan dari kurban, tapi belikan saja kambing daging tersendiri, nanti berikan. Ya, supaya dengan begitu siapa tahu dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, masalah kulit kambing. Kulit kambing itu tidak boleh dijual. Kenapa? Begini loh. Hewan korban itu boleh dijual kan? Hewan korban harus diapakan? Dibagikan. Kulit termasuk bagian dari hewan korban kan? Kalau kulitnya dijual namanya dibagikan atau tidak dibagikan? Tidak dibagikan. Terus bagaimana caranya biar kulitnya boleh dijual? Ya kulitnya dibagikan dulu. Nih kulit serahkan pada fulan. Nih kulit saya bagikan untuk kamu. Ya. Nah kamu yang menerima itu menjual monggo. Ya setelah dia jual kemudian mau diserahkan pada masjid monggo, jangan kemudian asal ini mau saya jual padahal belum ada serah terima. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Itu artinya kulitnya sudah tersalurkan, meskipun yang menerima panitia sendiri, ya kan? Meskipun yang menerima panitia sendiri, tapi ada yang menyerahkan. Ini perlu ketahui. Coba nanti tanya, mumpung ini ada salah satu saudara saya ini kan masih belajar fikih, mau nanya, di zaman Rasul ada panitia kurban? panitia kurban itu bid'ah. Kasih tahu, bid'ah terbingungki. Betul enggak? Masa panitia kurban kami ini amil, sejak kapan ada amil kurban bid'ah lagi? Ya, enggak ada amil kurban, enggak ada amil zakat. Kurban itu bukan zakat, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Kalau enggak ada panitia ya mumet. Ya kan, panitia ini dibuat untuk memudahkan penyaluran daging kurban. Nah, kemudian panitia tadi dia kan juga berhak menerima, kan kaya maupun miskin siapapun boleh menerima kurban. Nah, panitianya tinggal salah satu yang mewakili mengambil kulit tadi, nih kulit untuk kamu ya. Salah seorang panitia misalnya, atau dibagi 3 orang ya. Kemudian mereka-mereka itu menjualnya, dijual kulitnya, kemudian diserahkan, udah saya hadiahkan ini untuk masjid, tidak jadi masalah. Harus ada serah terima. Ini jatah kamu. Ini jatah kamu. Kalau tidak, namanya belum ada serah terima. Serah terimanya itu yang penting. Ya, serah terimanya. Ada yang menyerahkan kambing, ada yang menerima hasilnya. Naam. Ini saya tanya tentang kurban juga. Kemarin saya dapat pertanyaan dari jamaah itu ya, rada aneh. Seorang pengkurban itu pasti mendapat jatah daging, ya kan? Baik itu kambing atau sapi, terserah, ya kan? Nah, setelah daging kurbannya itu diterima oleh yang berkorban ini, dilelah si pengkurban itu bakul soto atau bakul bakso. Kalau dagingnya dibuat tuh, kemudian dibikin bakso dan dibikin soto untuk dijual, boleh atau tidak? Saya jual bakso, Pak Hermansyah korban sapi. Itu Pak Hermansyah. Yang jual bakso itu korban sapi. Dia dapat daging korbannya, kemudian ya. Ya, saya jual bakso, saya korban sapi. Kemudian saya dapat jatah. Misal kalau kambing dapat sepertiganya kan milik saya. Judulnya milik saya, diapa-apakan terserah saya. Sudah selesai. Sudah tahu. Judulnya milik saya. Mau saya sate, mau dibuat bakso didum-dumkan, mau dijual lagi. Lah ya, milik terserah. Ya kan? Mau dijual lah lagi, judulnya milik saya. Ya, tapi ya rada kebangetan gitu. Kebangetan. Nah, terus tadi ini ya, ada yang nanya, ini udah jam berapa ini? 10:30. Lewat 2 menit. Sudah ya? Belum terus. Ibu-ibu ini di belakang kemalaman kesian. Ya, Bu ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Saya punya alasan untuk mempersingkat pengajian. Ya. Apa hubungannya antara surat Al-Waqiah dengan kefakiran? Setahu saya surat Al-Waqiah tentang hari kiamat. Mohon penjelasannya. Jumat yang akan datang saya jelaskan. Jadi biar yang tanya nanti datang lagi. Ini Bu Titik yang tanya ini. Ya, biar yang tanya datanglah lagi. Penasaran enggak? Dengan Waqiah maka kefakiran tersingkirkan, kekayaan mendatangi Anda. Wah, wow. Ajib ya. Tunggu jawabannya Jumat yang akan datang. Ya, insyaallah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, nyantai. Malam ini satu lagi. Oh iya, sudah boleh terlanjur ya. Ya. Ya. Oke, orang yang menyembelih kurban itu ada ilmunya. Makanya jangan serahkan kambing kepada sembarang orang. Harus pada orang yang tahu ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai nanti panitia milih orang yang enggak tahu ilmunya nyembelih, akhirnya panitia bertanggung jawab. Salah satu ilmu nyembelih, satu, pisaunya harus tajam. Jangan pisau ketul dia krek-krek gitu ya. Harus tajam. Kemudian yang kedua, tahu yang harus disembelih apanya. Bukan lehernya loh yang disembelih itu kan. Itu ada urat tertentu yang harus putus. Kemudian yang ketiga, yang dibaca itu jangan bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah ya, jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah ala milati Rasulillah. Ngawur. Itu kalau bismillah ala milati Rasulillah untuk apa itu? Meletakkan mayat. Ya, cukup bismillah. Kemudian sembari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang paling pokok bismillahnya itu. Tapi jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Urusannya ini kan menyakiti makhluk Allah ya. Nyembelih. Tidak cocok asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk urusan yang satu ini. Jadi cukup bismillah. Kemudian termasuk ilmunya, kambingnya jangan diajak nonton korban lainnya dulu. Jangan digeret tontonan konco mulus pedot gulune. Sadis ini. Ya, itu enggak boleh. Biasa dipisahkan dulu, selesai baru dia digeret dan dijauhkan pandangannya dari teman-temannya yang barusan kejang. Itu membuat kambing rileks. Yang buat kambing rileks. Letakkan kepala kambing itu dengan penuh cinta. Buat dia itu kendor otot-ototnya. Setelah itu bismillah sembelihlah, insyaallah dagingnya empuk. Tapi kalau kambing lihat teman-temannya, kambingnya tegang. Stres gitu kan. Kemudian mau disembelih, dia berontak. Ketika itu akhirnya dengan kekerasan dagingnya jadinya atos. Keras dagingnya. Makanya ada ilmu tersendiri untuk nyembelih korban. Maaf pengetahuan saya terbatas karena termasuk tidak bisa lihat darah. Jadi saya tidak praktek nyembelih. Ya, tidak praktek nyembelih. Kurang lebih seperti itu yang pokok. Begitu? Sama-sama, insyaallah. Demikian, ini malam hari ini kita mau makan-makan. Boleh? Mau apa boleh? Ya. Ini yang datang dalam ruangan ini atau sampai ke depan? Keluar? Sampai luar. Luarnya sampai ke taman atau? Coba dilihat, dicek dulu. Hadirin, alhamdulillah ya, kita sudah punya tempat untuk belajar. Ini hasil kerja teman-teman dari Pedan Klaten ya. Hasil kerja teman-teman dari Pedan Klaten. Mas Edi CS. Ya, sama ibu-ibu ya. Malam hari ini insya Allah kita akan makan nasi kebuli. Si tomat. Mau? Doyan. Kita ikuti sunnah Nabi 16 nanti makan di nampan bersama sama 1 nampan untuk 4 atau 5 orang ya, 4 atau 5 orang. Insyaallah selesai pengajian ini makan. Itu yang pertama. Ibu-ibu juga Bu ya, jangan pulang dulu. Ibu-ibu mau ngewangi boleh. Silakan. Kemudian yang kedua, bagi yang ingin beli buku saya yang edisi lama itu ada inilah jawabannya. Sama surga di depan mata, sama ahlul bid'ah hasanah. Khusus untuk malam hari ini, saya kan kadang ngasih harga kejutan ya. Ada harga normal 25, harga 20 ya. Khusus malam hari ini karena ini peresmian tempat ini, harga cukup Rp15.000. Harga cukup Rp15.000. Cuman malam hari ini, Jumat depan kembali Rp25.000. Ya, malam ini harga cuman Rp15.000. Yang ketiga, insya Allah Jumat depan kita akan terbitkan itu buletin yang seperti saya maksud. Setiap Jumat kedua dan Jumat keempat dua minggu kita akan kasih nama nanti Ar-Raudhah gitu saja ya. Ar-Raudhah, newsletter Ar-Raudhah edisi 1, 2 dan seterusnya. Harga Rp5.000. Jadi yang pengen punya Jumat depan sudah siap-siapkan. Mau ambil berapa silakan sendiri ya. Karena cetaknya terbatas. Saya nyetak mungkin sekitar 1.500 eksemplar. Tidak banyak ya, cuma 1.500 eksemplar. Hasil dari penjualan semua itu insya Allah ya, untuk kegiatan kita. Jadi biar kita majelisnya itu ya begini. Rencana saya insya Allah ya, ini niat saja. Masalah terwujud gak terwujud bukan urusan saya. Gimana, ini Jumat lagi nih. Sekarang ini, betul? Gimana kalau setiap Jumat lagi kita makan-makan? Setuju? Setuju? Kalau ada rezeki banyak, makannya yang istimewa. Rezekinya kurang banyak, nasi teri. nasi ikan teri, kasih apa namanya gudangan gitu kan ya, wah enak. Kalau tidak enak, mungkin pokoknya enak ya, enak tapi nyaman gitu. Mau tidak? Ya. Nanti kalau ada yang bawa lele, mau nyumbang lele boleh. Ustaz, saya mau nyumbang lele 100 lele. Kenapa? Saya habis panen 3000 lele. Boleh, silakan. Jumat lo legi, ya. Setuju? Ya, Jumat legi makan-makan ya. Iya, biar langit yang bekerja. Kita pasang niat. Insyaallah demikian. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Sedikit minta Fatihah untuk saudara saya Wahyu, Bapak Wahyu Hanggono yang membantu sehingga terwujudnya pembelian rumah ini, yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, barusan kirim pesan di BlackBerry Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insyaallah nanti malam saya jalan ke Arafah ya. Mohon doanya semoga semuanya lancar. Ayo, mari kita baca Al-Fatihah untuk beliau agar semua lancar dan yang diinginkan tercapai, juga untuk teman-teman kita yang lain seperti Bapak Heri Subekti, Bapak Suryo beserta keluarganya, semoga semuanya mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah hajinya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مقاصدنا واغفر لنا رمضان. La ilaha illallah.